terwujudlah. Terbayang yang terindah, yang terhampar berlalulah. Sadarku semuanya perasaan, rasa cinta. Kau yang diinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Oh, oh, oh. Coba terbangkan hayalku dari sadarku. Dari